Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur yang tak terhingga kembali kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan pagi hari ini. Allah lah yang menggerakkan kita, membangunkan anda dari tidur, dan juga yang menghadirkan ibu-ibu dari majelis taklim di studio ini. Nah, pemirsa, seperti biasa dalam acara RZT Rukiah Zikir dan Tausiah bersama tim surga pada Padepokan Silaturahmi Ucil Sacilik Kuntur Bumi, kami akan mengajak anda untuk berbincang-bincang, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Dan tema yang akan kita angkat pada kesempatan pagi ini adalah metode rukyah atasi gangguan gaib dan jin. Nah, mungkin waktu yang lalu kita banyak membahas tentang stres atau caleg-caleg yang gagal dan bagaimana mengatasi itu dengan rukyah. Nah, untuk kali ini kita akan membahasnya terkait dengan gangguan gaib. Saya tidak sendirian seperti biasa, akan ditemani oleh Zazkia Adia Meka. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aku sebenarnya mau nanya kabar kamu, tapi kamu tadi udah ini. Ya udah, dulu ada tanya. Oke, alhamdulillah juga pemirsa, pagi hari ini sudah ada 3 ustadz yang menemani kita. Seperti biasa, alhamdulillah sebelah saya ada Ustadz Cilik Guntur Bumi atau yang biasa dipanggil Ucil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ribal alamin. Sehat Bu? Ya. Alhamdulillah, begitu. Hari ini udah langsung di Jakarta atau berangkat dari Semarang juga? Udah dari Jakarta ya? Dari Bandung malah. Oh, dari Bandung malah. Pokoknya setiap pagi Ustadz Cilik kesini itu pasti selalu dari luar kota ya biasanya. Iya, karena ada job dari Ustadz Agus sama Ustadz Nasir. Alhamdulillah, berkah. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Dan yang kedua ada Ustadz Munif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ini kalau seperti Ustadz. Sehat, alhamdulillah. Ustadz impor kalau saya bilangnya. Semua di sini punya julukan masing-masing ya. Kalau kamu Ustadz apa Mas Agus? Saya belum, enggak Ustadz. Ustadz 86 kalau saya. Ustadz 86. Ustadz siap selalu. Dan yang terakhir seperti biasa ada Ustadz Aswan. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sehat ya, alhamdulillah ya. Tadi gimana perjalanan ke sini Ustadz? Alhamdulillah. Sedikit kecepatan tinggi juga. Kecepatan tinggi ya, karena tadi kita sempat tertekan juga di mana ya. Pagi, bisa soalnya. Kosong jalan, masya Allah. Iya. Dan iya, di sini juga kita akan memperkenalkan ya, di sini ada ibu-ibu dari 3 majelis taklim, dari majelis taklim Al Ihsan Serua Indah Ciputat, kemudian dari majelis taklim Nurul Ikhlas Cikoronjo Cibarusah Bekasi, dan dari majelis taklim Al Jihad Kebon Kopi Bintaro. Assalamualaikum ibu. Assalamualaikum. Ya, ibu-ibu luar biasa ya, sudah dari jam berapa ibu? Jam 2 ya hadir di sini ya, tahajud bareng gitu ya, baca Al-Qur'an bareng. Mudah-mudahan berkah, amin. Amin. Mudah-mudahan sepulang dari sini rezekinya banyak. Amin. Pada datang semua besok ya. Ya, sebelum kita memulai, saya ingin mengingatkan kepada anda pemirsa, nanti yang ingin bertanya baik terkait dengan tema ataupun ada permasalahan apa yang sedang anda hadapi, silakan bisa menghubungi di 574-3478 untuk luar Jabodetabek tadi ya, dengan 021, dan juga di 574-3476. Jangan lupa passwordnya adalah berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Mas Agus, kalau aku lihat tema kali ini sangat menarik ya, di RZT Rukyah Zikir dan Tausiah ini. Tema kita pagi ini adalah metode rukyah atasi gangguan gaib dan jin. Mungkin sekarang ramai juga ya Pak Ustadz ya, orang terkena penyakit itu, baik tidak penyakit fisik tapi katanya bilang ada yang dikirim. Terus sekarang juga mungkin lagi ramai banget tentang masalah hipnotis. Hipnotis ini kan mungkin termasuk gangguan dari jin juga. Apa sih yang menyebabkan seseorang itu terkena penyakit ini, gaib dan jin ini? Ya Ustaz, sepertinya ini kira-kiranya sebelum kita berbincang-bincang, sholat dulu kali ya, karena tanggung kan, okay, pada terpotong ya. Nah pemirsa, sudah saatnya kita memasuki waktu subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya. Kami mengucapkan Ya Allah, al-hadis nabawi. Inilah pengobatan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dengan ruqyah syar'iyah. Ingat, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah sementara, kekal dan abadi nantinya di akhirat nanti. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan kalau kau itu benar-benar cinta kepada Allah. Fattabi'uni yuhbibkum Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Yang ketiga, wa azzahu min ghairi asyiratin, barang siapa yang hijrah dari kemaksiatan menuju ke arah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan diberikan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala sesuatu ada di dalam Al-Qur'an, dan ingat, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi orang-orang yang banyak mengingat Allah itu hatinya akan tenang. Nah, biasanya orang yang tertimpa musibah, sakit misalnya, itu pasti dihantui dengan rasa yang sangat tidak tenang dalam kehidupannya. Dengan membaca Al-Quran, Anda secara tidak langsung telah mendapatkan transfer energi yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin untuk tindak lanjutnya bisa mendatangi orang-orang yang bisa dianggap memiliki kemampuan di dalam urusan-urusan ini, ya, salah satunya adalah Ustaz Haji Cilik Guntur Bumi, insyaallah. Metode pengobatan yang dilakukan oleh Nabi seperti misalnya bekam, ya, atau juga misalnya ruqyah, itu bisa jadi salah satu alternatif untuk pengobatan. Saya pernah beberapa kali dibekam, dan saya termasuk orang yang percaya dengan teknik pengobatan bekam. Harapan saya adalah kedepannya saya bisa menjalankan hidup ini jadi lebih sehat dan lebih baik. Allah yang Nabi Isa. Berobat ke Depokan Ustadz Guntur Bumi, saya sudah merasakan lebih ringan dan enggak sesak lagi. Penyakit epilepsi sudah beberapa tahun ini, kemudian saya sudah mengikuti rukyah sekitar 4 kali ini di Semarang. Alhamdulillah cepat sembuh ini. Alhamdulillah. Amin. Penyakit-penyakit yang saat ini saya rasa bronkitis, bahkan sakit berdebar-debar itu ya, alhamdulillah merasa hilang lah. Dulunya divonis sama dokter enggak bisa jalan, sekarang sudah bisa jalan, alhamdulillah. Saya bersyukur dengan adanya rukyah ini dan saya berterima kasih sama Ustaz-ustaz sini yang membimbing kami. Ustaz cilik itu orangnya biar kata ustaz juga, tapi dia juga enak, ustaz gaul. Nah, makanya kita sebagai anak-anak berteman sama ustaz cilik itu sama aja kayak berteman sama anak-anak lainnya, sama kayak supaya lah ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang nantinya diperhitungkan sama Allah ialah apabila dia punya ilmu kemudian disebarkan kepada seluruh umat dan membuat kebaikan kepada umat itu. Maju terus ustaz cilik, aku senang banget, aku akan bantu dukung. Apalagi semua yang dilakukannya ini sesuai dengan Quran dan Hadis. Sebenarnya sih kalau sedekah itu berapa persen, mau 100% yang kita punya juga insya Allah akan balas apa yang kita udah kasih gitu. Jadi banyaklah sedekah untuk bekal kita nanti, dan insya Allah akan dibalikin, gak akan rugi kalau sedekah. Dan saya juga mau menyampaikan bahwa sedekah itu memang obat buat segala macam obat. Jadi kalau kita sedekah jangan berpikir nanti kita akan jatuh miskin, terus kalaupun kita sakit insya Allah, janji Allah kalau kita bersedekah dalam keadaan sakit, insya Allah penyakit kita disembuhkan. Jadi emang gak pernah ada ruginya untuk bersedekah ya. Angkatkanlah derajat kami ya Allah. Mudahkanlah ya Allah usaha kami. Sadarkanlah mereka orang-orang yang menzalimi kami, menfitnah kami, menganiaya kami. Kembalikan ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Ustaz Cilik, bagaimana sih orang tuh bisa terkena gangguan goib atau jin, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang yang terkena gangguan gaib atau konotasinya jin fasik, fasik artinya kafir ya, orang tersebut berarti jauh dari Allah. Kalau orang yang dekat dengan Allah, insya Allah tidak akan kena gangguan gaib kafir. Amin. Itu gampangan mbak. Berarti kalau orang itu nggak pernah sholat kena gangguan gaib ya jangan salahin. Ya, terus orang itu tidak pernah baca Al-Quran ya betul, bacanya malah ini buku primbon malah. Pak Raden kan keliru. Ini salah satunya orang itu kena gangguan gaib bisa saja karena memang faktor stres, faktor pikiran, mikirin utang ya bu ya. Ya bu, ketawa mesti banyak utangnya nih. Dia mikirin utang, contoh saja mikirin utang sampai dia lupa sholat, ya sampai dia lupa makan, kan kosong, kosong iman tentang masalah sholat, kosongnya hati dan perutnya. Kerasukan deh, ya kan? Bisa saja tersebut terjadi. Bagaimana agar kita selalu terhindar dari gangguan gaib? Selalu zikir, ya dipagerin tersendiri, di selalu baca Al-Quran dan sholat utama, wajib hukumnya. Selalu dekat dengan Allah, jangan jauh-jauh dari air wudhu. Itu tips-tipsnya yang paling bagus. Dengan banyak istighfar. Astaghfirullah, Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Daripada ngerumpiin orang, banyak istighfar, terjauhkan dari gangguan gaib dan hati tenang. Amin. Itu mbak. Ya, ya mungkin aku mau nanya ke Ustadz Aswan ini. Ustadz Aswan, gimana sih pandangan Islam terhadap jin dan makhluk-makhluk gaib itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'inu ala umur dunia wa ddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pandangan jin menurut Islam atau makhluk gaib, ini adalah satu hal yang real, nyata. Kenapa? di dalam Quran disebutkan pada beberapa ayat bahwa seperti ya ma'syaral jinni wal ins, ya wahai sekalian sekumpulan jin dan manusia. Ingat di awalnya Allah menyebut jin dulu, kemudian lagi disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini pun sama, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut jin di awal, kemudian manusia yang kedua. Kemudian disebutkan lagi walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan kami akan benamkan, masukkan ke dalam neraka, ke dalam neraka jahannam, sebagian besar jin dan manusia. Berarti jin dulu yang pertama. Memang menurut sejarah, ya, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, Allah sudah ciptakan makhluk lain, yaitu yang disebut banul jan, anak-anak jin. Dan mereka sama perilakunya seperti manusia. Disebut apa kata malaikat ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam? Apa kata malaikat? Bahwa manusia itu suka menumpahkan darah, suka berbuat makar, suka berbuat dosa. Itu perilaku-perilaku makhluk sebelumnya, yaitu jin. Makanya kalau yang suka ngomongin tetangga, yang jin, suka ngutang gak bayar, itu perilaku. Yang suka melawan dengan suami, jin. Suami dolim dengan istri, jin. Nah itu dia, Tad. Ya. Bagus, Tad, kayaknya kita mau terima tamu kita dulu nih. Baik. Apakah sudah ada halo penelpon yang masuk? Ya halo, assalamualaikum. Nah, sepertinya masih belum ya. Baik, kita masih mengajak Anda. Silakan Anda ingin menghubungi kami di 5743476 atau untuk di luar Jabodetabek di 0215743478. Nah, tadi Ustaz Aswan sudah sedikit menyinggung tentang nah, kelihatannya sudah ada yang masuk deh, kita langsung terima dulu ya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Dari mana ini, Pak? Dari Pak Matintan dari Surabaya, Pak. Iya, baik, Pak. Password-nya, Pak? Berdiri untuk ketentraman. Alhamdulillah. Ya, silakan, Pak, langsung pertanyaannya. Pak, saya sudah sakit diabetes sudah 15 tahun. Saya minta kesembuhan dari Ustaz Didik. Suaranya kurang keras, Pak. Halo, saya sudah sakit diabetes ya. Sudah 15 tahun. Oh, 15 tahun saya ya. Saya minta kesembuhan penyakit. Oh, begitu. Oke, sudah umur berapa saat ini, Bapak? 47 tahun, Pak. 47 tahun, alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan diberi umur panjang, amin. Bapak, halo. Iya. Saat ini kalau sakit diabetes, apa sih yang dikeluhkan saat ini, detik ini? Apa kepalanya pusing, sering lemas, atau mungkin pegel-pegel, atau mungkin kepalanya leher belakang berat? Rasanya saat ini yang dirasakan sakit yang mana, Pak? Ya, semua itu, Pak. Gimana, Pak? Ya semua itu, ya kepala pusing, leher belakang sakit, terus apa kalau habis tidur itu sakit semua kepala ini, Pak. Oke. Terus kaki saya sudah, yang kiri sudah mengecil, Pak. Oke, Bapak sudah dipersiapkan air 1 gelas? Sudah, Pak. Air putih biasa atau air jam-jam boleh. Bapak yakin kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala? Yakin, Pak. Yakinnya kepada Allah, Bapak ya. Iya, Pak. Ya, sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu nih, Bapak, apabila marah ini, saya mau tanya terlebih dahulu ya, Pak, kok faktornya ada sakit kepalanya pula ya. Iya. Kalau waktu marah itu bisa mudah terkontrol atau tidak, Pak? Tidak mudah terkontrol. Tidak mudah terkontrol ya. Iya. Kadang bicaraan kebun binatang pada keluar nggak? Bisa, Pak. Oh, bisa ya. Oke, Bapak, ini salah satunya. Mudah-mudahan sembuh setelah sembuh. Mudah-mudahan Bapak tobat ya, Pak ya. Amin ya, Pak. Oke, kita bersama-sama kita istighfar kepada Allah. Kita ingat dosa-dosa kita kepada Allah. Mungkin kita pernah meninggalkan sholat. Akhirnya Allah memberikan sakit kepada kita, kepada Bapak, agar Bapak lebih banyak ibadahnya ya. Ya, Amin. Oke, kita bersama-sama dengan jamaah yang ada di sini, mungkin yang susah teleponnya pun masuk, bersama-sama istighfar, mudah-mudahan sakitnya yang diderita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa khadratin nabil mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Kita bersama-sama istighfar. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Mungkin dosa ini ya Allah, Engkau memberikan teguran kepada kami. Engkau memberikan sakit kepada tubuh kami. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah segala dosa kami. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Minal khataya. Halo Bapak. Halo Mbak. Ya. Dengan Bapak istighfar kepada Allah, setelah ingat dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa sih hati Bapak setelah ingat kepada Allah? Hati Bapak setelah ingat dosa-dosa kita kepada Allah, hati Bapak rasanya bagaimana sih? Bismillah. Sekarang sudah tenteram, Pak. Adillah ya, Pak. Ingat dosa-dosa Bapak yang mungkin pernah hilaf, mungkin pernah menganiaya orang tua, yang mungkin kita tidak sengaja. Iya, Pak. Atau mungkin Bapak pernah meninggalkan ibadah yang mungkin kelihatannya kita lupa padahal kita tidak lupa. Iya, Pak. Gitu ya Bapak ya. Iya, Pak. Bapak ingin tobat, Bapak? Ingin tobat. Sekarang bismillahirrahmanirrahim, ditiupkan di airnya, diminum airnya satu teguk. Bismillah. Sekarang usapkan di tempat-tempat yang sakit Bapak, di kepala, di leher belakang, di tempat-tempat yang sakit dengan istighfar, ingat dosa-dosa kita kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, diusap tempat-tempat yang sakit, silakan. Astaghfirullahaladzim. Nangisnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Oke, cukup Bapak. Sudah diusap semua ya. Bapak? Iya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik ya. Nafas, terus dihentakkan dengan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. Satu kali lagi. La ilaha illallah. Oke, cukup. Airnya diminum satu teguk lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak. Tadi setelah istighfar. Istighfar, Bapak ingat kepada Allah. Hati Bapak bagaimana, Pak? Tadi saya tenang sekali, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, setelah istighfar. Ingat kepada Allah, hatinya tentram dan nyaman. Sekarang sakit kepalanya setelah diusap dengan air, setelah minum dengan air, perbedaannya sebelum dan sesudahnya bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sekarang ringan, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak dari mana, Bapak? Dari Surabaya, Pak. Dari Surabaya nih, di mana Surabayanya, Pak? Di Jualan Goto Timur 278. Oke. Sebelahnya Petra itu, Pak. Oke, Bapak betul dari Surabaya? Betul. Bener nih, jangan-jangan karyawan TVRI Nasional nih? Tidak, Pak. Demi Allah nih. Saya nonton di mukanya TV nih, Pak. Demi Allah nih, bukan karyawannya? Bukan, teleponnya ke 021, Pak. Oh, Bapak betul nih, demi Allah bukan karyawan TVRI? Bukan, Pak. Demi Allah, Pak. Demi Allah, saya bukan karyawan TVRI. Kerja saya di PLN, Pak. Di PLN lah. Oke, Pak. Ini ada keberhasilan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak, ya. Iya, Pak. Sholat lima waktunya jangan sampai ditinggal. Ada sedikit rezeki, santuni anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa, ya. Iya, Pak. Oke. Kesan-kesannya nonton tayangan ini apa, Pak? Saya bisa, Pak. Biasanya marah-marah itu sekarang bisa agak sadar, Pak. Hati saya tenang. Oke, kesan-kesannya yang tadinya marah sekarang tidak marah, Bapak, ya. Mudah-mudahan sama istrinya sama anaknya senyum terus. Iya, Pak, ya. Sering marah, Pak. Enggak ada duit, senyum terus gitu ya, Bapak, ya. Iya, Pak. Oke, salam buat keluarga, Bapak, ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, seperti ada tamu kita lagi. Ya, barangkali ya gantian menyapa, silakan, ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Ibu dengan ibu siapa di mana? Siti dari Surabaya. Dari Surabaya. Dua penelpon dari Surabaya terus, ya. Oke. Okay. Ya, Ibu, ya. Ada keluhannya apa, Ibu? Oh, passwordnya dulu ya. Passwordnya dulu apa, Bu? Sisir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Baik, Ibu, ada keluhannya apa, Ibu? Bisa langsung dibicarakan dengan Ustaz. Oh, ya, gini. Dulu kan saya pernah dioperasi karena dulunya katanya hidung telur. Terus saya tanyakan lagi, katanya infeksi saluran kencing. Sudah dioperasi. Terus sudah berapa tahun sekarang berpisah. Pas disuruh operasi. Tapi saya masih trauma gitu operasi gitu loh. Tapi saya tiap sering kalau habis asar, habis apa gitu, saya bacakan doa Al-Fatihah, sholawat terus dengan air putih itu. Saya wis yakin gitu loh. Kan dulu pernah sering, terus sekarang tiap bulan saya kan sering pegang, tapi jauh gitu loh. Terus minum apa itu, obat dari madu itu loh, insert itu loh, apa apa yang dari Amerika itu, dari Amerika yang bulan, yang untuk infeksi. Iya. Nah, sekarang dimas saya dan anu, Pak, minta ini doa ini, terus insya Allah biar sembuh gitu loh. Oke. Saat ini detik ini yang merasa sakit yang mana? Sering kembung gitu. Ya, gimana? Kembung. Sering kembung tiap sore itu loh, kembung koyok. Iya, seperti kembung, mual-mual, perih-perihnya. Ya, wanya enggak. Saya pikir yang enggak ada sakit, mau coba kembung gitu. Kembung. Kadang terus pinggangnya agak panas kadang gitu. Saat ini detik ini yang mana yang sakit? Ya, kembung, kembung. Kembung belum sarapan kan, Bu? Halo, Bu. Ya. Kembung karena belum sarapan kali. Enggak, kadang habis sore gitu sering kembung. Kalau kencing di pasien enggak sering nahan, kalau enggak bisa ditahan, kencing itu kadang enggak bisa ditahan. Okay. Akhirnya ke kembung. Oke. Okay. Sudah di... tolong Pak Ustaz pilih. Yeah. Kalau di Surabaya mohon dibuka. Saya kejauhan saya kalau pegang. Iya. Iya, iya, oke, okay, sudah dipersiapkan air satu gelas? Ya. Sudah, ya. Bu? Ya, ya. Ibu pegang tangan kanannya di perut ya, Bu, ya. Oh, di perut. Oke, okay, tangan kirinya pegang telepon, airnya taruh depan saja. Kita bersama-sama istighfar ya, Bu. Mudah-mudahan yang kembungnya ini mungkin, coba diingat, mungkin kita pernah makanan yang mungkin belum halal. Atau mungkin makanan yang tersebut kelihatannya halal ternyata haram. Akhirnya membuat sakit itu tidak kunjung sembuh, mungkin kembung atau mungkin perih, hal semacam seperti itu hampir sama. Kita bersama-sama istighfar ya, Bu, ya. Ya. Kita ingat kepada Allah yang diberikan sakit seperti ini, sebetulnya lebih kita mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin kita merasa lebih dekat, anggapan kita, anggapan Allah mungkin belum dekat dengan Allah. Kita bersama-sama istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Astaghfirullah Rabbal Maraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Rabbi, sembuhkanlah penyakit dalam tubuh kami, ya Allah, dengan penyakit yang Kau berikan kepada kami. Kami tahu Bismillahirrahmanirrahim, ditiupkan di airnya, terus diminum airnya satu teguk, Bu. Bismillah. Sudah, Ibu? Ya. Halo? Halo? Sudah diminum, Ibu? Sudah. Ambil sedikit airnya, usapkan di tempat yang sakit, yang kembung tadi, dari dada sampai di perutnya. Bismillah. Sambil istighfar ya, Bu, ya? Oh, ya. Silahkan, monggo. Astagfirullahaladzim. Bagi yang di rumah mungkin susah menelpon kemari, bisa dicoba sendiri dengan istighfar diusap-usapkan di tempat yang sakit, atau yang saat ini lagi emosi diusapkan di mukanya atau di jidatnya atau di tengkuk lehernya dengan istighfar. Sudah diusap, Ibu? Ya, perlu tasik tadi. Boleh, sudah diusap? Iya. Oke, sekarang tarik nafas, hentakkan dengan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. Satu kali lagi, lebih semangat, Bu, tarik nafas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Satu kali lagi. La ilaha illallah. Oke, cukup, airnya diminum satu teguk, Bu. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, Bu, urusan penyakit nanti saya tanyain dulu. Sebelumnya saya mau tanya, Ibu istighfar bersama-sama dengan kita, bersama yang ada di studio Jakarta ini, yang di TVRI Nasional. Setelah istighfar, ingat kita dosa-dosa kita kepada Allah. Apa sih yang Ibu rasakan setelah istighfar kepada Allah? Halo? Alhamdulillah, gak kena. Alhamdulillah. Ibu, saya tanya yang sakitnya nanti ini, berarti sakitnya terlebih dahulu, alhamdulillah. Yang Ibu rasakan hati Ibu, apakah emosi malahan setelah istighfar, apakah lebih tentram, lebih nyaman, atau lebih ingat kepada Allah, hatinya sejuk, apa yang Ibu rasakan? Ya, alhamdulillah, hanya kepada Allah. Mm-hmm. Ya, sering. Ya, terus ada emosi ya, Gak, itu selalu ingat dosa-dosa kita. Berarti redam ya, Bu, ya? Iya. Tentram? Alhamdulillah tentram. Alhamdulillah. Ya, oke. Ibu, dari mana Ibu ini? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Sekarang coba, sekarang setelah minum dengan air, setelah diusap dengan air, kembungnya bagaimana sekarang? Agak reda. Alhamdulillah. Oke, Ibu, sholat lima waktu. Sholat lima waktunya ya. Jangan sampai ditinggal ya. Ada sedikit rezeki santuni anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa ya, Bu, ya. Iya, saya soalnya ya juga urus anak yatim piatu dua. Alhamdulillah sudah lulus kuliah sama kuliah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekarang, rezekinya sekarang diberikan kelancaran, amin. Ya, alhamdulillah sekarang ngurusi anak kakak saya sama keluarganya. Oke. Okay. Soalnya kan gak kerja gitu, alhamdulillah. Nah, ini mudah-mudahan dicontoh seluruh umat yang ada di Indonesia. Ibu dari Surabaya, betul dari Surabaya, Bu? Dari Surabaya, alhamdulillah. Gini loh, Pak, saya minta penjelasan ya. Iya. Kakak saya ini mungkin cuci Allah ya. Iya. Kalau suami saya, alhamdulillah, saya bilang gini. Saya kalau sampean mengurusi istri dan anak tanda, jangan sekali-kali mematan apa yang haram. Yeah. Kalau yang haram jangan sekali-kali dikasihkan saya sama anak saya. Yeah. Saya sudah merasa kalau orang sakit begini, apalagi dikasih makanan haram, apa mati azabnya. Mm-hmm. Tapi suami saya, alhamdulillah, saya dengan diuji suami saya di madu kan, alhamdulillah saya ikhlas, kok ada ketentraman gitu loh. Ibu di madu ya, Bu? Iya. Ibu, halo? Iya. Ibu di madu? Madu sudah berapa tahun. Tapi saya tuh emang kok, istrinya ya. Bapak ada berapa? Dua, alhamdulillah dua. Saya, anak saya sendiri dua. Oh, berarti kita bersama-sama, alhamdulillah. Kita doakan ya, Bu, mudah-mudahan ya. Ibu yang istri yang kedua, istri yang pertama ini diberikan kelancaran rezeki, amin ya. Kebahagiaan ya, dunia dan akhirat, amin ya. Sebagai amin. Surganya Allah, Allahumma amin. Salam buat keluarga ya, Bu, ya. Saya mau konsultasi gini loh, Pak. Kenapa saya kalau ada masalah-masalah selalu kan saya selalu berdikir. Kok alhamdulillah ya. Saya itu bersyukur. Ibu, mohon maaf, ini mungkin kita bergantian dengan yang lain, masih banyak juga yang ingin menelpon, jadi mohon maaf. Kepinginnya tadi cerita masalah di madu. Ya, insya Allah Ibu akan mungkin minggu depan lagi kita bisa menelpon ya, karena kita temanya di madu berarti nanti. Baik, pemirsa tetap bersama kami karena kita akan menyaksikan dulu pariwara berikut ini tetap masih di Ar. La ilaha illallah. Dan saya akan bertanya dulu kembali ke pertanyaan kita tentang jin. Nah, Ustaz Munif, kan ada juga ya banyak ataupun ada beberapa orang yang menggunakan jasa tuyul ataupun jin apalah gitu ya untuk menjaga rumah atau misalkan untuk bersekutu. Bersekutu lah untuk mendapatkan rezeki dan sebagainya. Nah, ini bagaimana Islam memandang hal itu, apakah kita boleh atau enggak sih sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam sebagai rahmatan lil alamin yang kita peluk, yang kita anut, mengajarkan untuk patuh dan taat hanya kepada Allah. Dan tidak boleh minta bantuan kepada selain Allah. Apalagi minta bantuan kepada setan dan jin. Karena apa? Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quranul Karim, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Kalau kita minta bantuan kepada mereka tentang penjaga rumah, itu pun gak boleh. Sebab apa? Kalau kita kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, sebagaimana hadis Rasul, zayyinu buyutakum bisolah wa qiraatul Quran. Jadi hiasilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Artinya apa? Kalau kita punya rumah, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hiasi rumah kita dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya mungkin usah-usah sedikit. Jin itu kan katanya ada jin Islam dan jin yang fasik gitu ya. Nah, sebenarnya kalau yang ke jin Islam itu boleh nggak berteman? Apa memang semua jin nggak boleh deh pukul rata gitu? Masalahnya seperti ini. Karena jin mempunyai kelebihan yang manusia mengaguminya. Ia bisa berpindah tempat dengan kecepatan tinggi, ia bisa melebur menjadi satu. Namun menurut para ahli ulama, jin itu pun ada beberapa bentuk, termasuk jin yang paling lemah adalah jin yang berbentuk ular atau berbentuk anjing. Dia tidak bisa menyerupai sesuatu, tapi jin tingkat tinggi itu dan jin bisa menyerupai manusia itu sudah sangat tingkat tinggi. Nah, dikhawatirkan manusia itu kagum kepada jin. Ketika itu dia minta tolong satu kali aja dia kagum. Maka kekaguman ini bukan lagi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Itu yang dikhawatirkan. Bukan kepada lagi, kepada Allah lagi kita akan mohon pertolongan. Jadi itu kira-kira. Ya. Makasih Ustaz. Mungkin nanti buat penelpon di rumah yang belum bisa masuk telepon ke sini untuk konsultasi, kirimin teks bahwa ini Anda bisa langsung datang ke tempatnya ya. Insya Allah buat konsultasi langsung ya. Mungkin sekarang aku mau tanya sama ibu-ibu di sini, ada yang mau konsultasi? Ibu, ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunung, saya dari Majelis Taklim Al-Jihad Kebun Kopi Bintaro. Saya mau menanyakan, saya itu udah mengidap apa? Kolesterol saya tinggi, udah 1 tahun. Bagaimana caranya, cara mengobatinya? Ya, oke. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini penyakitnya penyakit makan enak. Ya Bu ya, betul Bu. Makanan enak, kolesterol itu gara-gara makan enak, kan berlemak. Enak gak Bu jeroan? Jeroan enak gak? Nah ini karena makanan enak, nanti kita bahas. Silakan satu lagi. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nunung dari Majelis Taklim Al-Ihsan Sarwa Indah Ciputat. Keluhan saya punya penyakit kelenjar gondok. Dari habis lebaran pas parah-parahnya habis lebaran haji itu sampai saat ini belum sembuh. Oke. Panas, nyeri atau gede gitu? Panas, nyeri atau gede? Kalau terasanya kalau pusing semua kepala gitu kayak urat-urat kayak keangkat gitu. Seperti ketusuk-tusuk, urat keangkat. Wah bahaya dong. Gerak gitu. Sekarang ini, gitu kan? Iya sekarang ini agak terasa nih. Oke. Iya. Kalau makan nggak langsung kayak turun gitu. Coba dipegang tangan kanan. Tangan kanan yang sakit, Ibu istighfar, ingat kepada Allah, dibantu ya Bu ya yang ada di sini, kita istighfar bersama-sama. Kita coba lihat khasiatnya istighfar itu bagaimana. Mudah-mudahan diberikan kemudahan ya. Ridho istighfarnya ya Bu ya. Kita bersama-sama istighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Bismillah, airnya diminum satu teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu juga yang sakit tadi juga diminum. Bagi yang sakit juga diminum. Bismillah. Oke, coba diusap dengan tangan kanan. Pelan-pelan. Alhamdulillah. Oke, bagaimana? Alhamdulillah. Rasanya bagaimana? Coba pakai mic. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasanya sudah bagaimana? Ngendor, kencengnya mulai pelan-pelan kendor. Rasanya bagaimana, Bu? Iya, agak berjalan gitu kendor sedikit. Alhamdulillah. Khasiat dari istighfar banyak sekali pula untuk kesembuhan yang betul ridho kepada Allah. Ya, Ibu kolesterol itu yang sakit yang mana tadi? Ini. Yang mana? Yang kanan. Sini tuh apa? Ini. Tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kanan tapi nunjuknya kan tangan kiri, bingung saya. Iya. Tadinya kan sakit semua nih, ini tinggal ini yang sini. Tadinya sakit semua. Iya, sakit. Tinggal ini. Iya. Sekarang diusap dengan air, bismillah. Pakai mic, diusap dengan air. Aduh, kempit nih. Dipegangi dulu. Nah, mic dipegangi. Oke. Mbak, bismillah 3 kali. Ya, rasanya sekarang gimana? Alhamdulillah. Oke, mic, Bu. Alhamdulillah agak mendingan. Alhamdulillah. Ibu, bagi apa mungkin di tubuhnya ada gangguan gaibnya atau mungkin ada gangguan jinnya, mungkin pemirsa yang ada di rumah ya. Bagaimana sih supaya kita terhindar dari gangguan-gangguan gaib? Selalu dekat diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya jangan sampai ditinggal. Salat itu mencegah perbuatan yang keji. Santet, telu, guna-guna, pelet, hipnotis atau semacamnya lah, semacam seperti itu, salat, baca Quran. Dan selalu dekatkan diri kepada Allah, baca Al-Qur'an. Ada yang tidak bisa baca Al-Qur'an, baca Al-Fatihah. Bisa enggak, Ibu, kira-kira? Bisa. Al-Fatihah bisa? Bisa. Kalau tetap masih enggak bisa baca Al-Fatihah karena dia mualaf, diperbanyak baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khotaya. Nah, istighfar sebanyak-banyaknya. Kita masuk dalam acara doa bersama. Bisa dipersiapkan air satu gelas yang ada di rumah, entah itu air zam-zam, entah itu air putih. Yuk kita berdoa bersama, kita ruqyah sendiri, kita bersama-sama. Karena dari hasil penemuan dari Dr. Amaru Amoto dari Universitas Yokohama Jepang, air yang dibacakan doa itu mengandung molekul-molekul air yang mengandung khasiat sangat tinggi sekali. Yuk kita mohon doanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang saat ini lagi emosi atau keluarganya lagi emosi atau masalah keluarga atau masalah karir, jodoh atau belum memiliki keturunan atau bahkan yang saat ini dicoba kesabarannya atau yang saat ini sakit di ruang ICU, di ruang unit gawat darurat. Saudaranya atau mungkin keluarganya atau ibu bapaknya. Siapkan air satu gelas, kita berdoa bersama-sama, kita mohon doanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar hajat kita diberikan kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratina Nabi Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Jabbar. Ya Allah yang saat ini kami berdoa menengadahkan tangan kepada-Mu ya Allah. Yang saat ini menderita penyakit medis ataupun non medis dalam tubuhnya, angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Sembuhkanlah penyakit dalam tubuh kami ya Allah ya Rabbi. Ya Allah yang saat ini saudara kami tergeletak di rumah sakit tidak berdaya, di ruang unit gawat darurat, di ruang ICU, keluarga mereka kebingungan ya Allah. Saudara kami kok belum kunjung sembuh. Maka ya Allah, dengan sarana air ini ya Allah, bisa untuk penyembuhan untuk mereka. Kabulkanlah hajat kami untuk menyembuhkan saudara kami, untuk menyembuhkan penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Apabila dosa tersebut yang sangat besar, gara-gara penyakit tersebut, gara-gara dosa kami, maka ampunilah segala dosa kami ya Allah ya Rabbi. Kami ingin sembuh agar kami bisa melaksanakan ibadah dengan tentram kembali. Ya Allah yang saat ini rumah tangga kami, rumah tangga jamaah kami ada kemelut ya Allah. Ada istri berani kepada kedua orang tuanya, atau kepada istri tidak berbakti kepada suaminya, atau seorang anak tidak berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Sadarkanlah mereka, kembalikanlah iman mereka, jadikan rumah tangganya, rumah tangga kami, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya Allah ya Rabbi, jauhkanlah kami dari syirik musyrik yang menyekutukan Engkau ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa api neraka, serta jauhkanlah kami dari fitnah ya Allah. Sakit hati kami apabila kami difitnah yang sesuatu tersebut tidak kami kerjakan. Maka angkatkanlah derajat kami orang-orang yang difitnah ya Allah. Sakit hati kami, sakit pikiran kami apabila kami difitnah yang sesuatu tersebut tidak kami kerjakan ya Allah. Maka balaslah dengan hukuman yang setimpal untuk mereka, dan sadarkanlah mereka ke jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah rizki kami, karir kami, jodoh kami, keturunan kami ya Allah. Apabila yang belum mendapatkan jodoh, mudahkanlah mendapatkan jodoh yang seiman. Yang belum memiliki keturunan, yang sudah berumah tangga, mudahkanlah keturunan kami. Jadikan anak yang soleh dan soleha bagi yang tertunda, bagi yang tertunda belum memiliki keturunan ya Allah ya Rabbi. Ya Allah, jadikan kami orang yang bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Kami bisa makan sehari tiga kami, kami bersyukur ya Allah. Masih banyak saudara kami yang ternyata makan sehari satu kali, kami bersyukur bisa makan sehari tiga kali. Kami bisa terhindar dari panasnya matahari, dinginnya hujan, dinginnya malam. Kami bersyukur ya Allah, kami memiliki tempat tinggal. Masih banyak saudara kami yang tidur di ember-emberan toko, di bawah kolong jembatan. Maka jadikan kami orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Kami takut azab-Mu ya Allah apabila kami tidak pandai bersyukur ya Allah. Rabbi khfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah yang mungkin jamaah kami yang berdoa ya Allah, kedua orang tuanya sudah menghadap-Mu ya Allah, atau saudara yang sudah menghadap-Mu, lapangkanlah kubur mereka, cahayailah dengan cahaya rahmat-Mu, terimalah amal dan ibadah mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Mudahkanlah rizki umat Islam ya Allah, rizki yang halal ya Allah, agar mereka bisa berangkat ke tanah suci-Mu ya Allah, agar mereka bisa berangkat ke tanah suci-Mu ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami. Amin ya Rabbi. Al-Fatiha. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Airnya tersebut bisa dibacakan Al-Fatihah 21 kali atau semampunya berapa kali. Terus hajatnya, mohonnya, doanya kepada Allah. Bagi yang sakit bisa diminum sehabis sholat maghrib dan sehabis sholat subuh seperempat gelas dan diusapkan di tempat yang sakit. Bagi yang mungkin rumah tangganya ada kemelut, bisa dicampurkan minuman seharian untuk istrinya atau suaminya atau anaknya. Satu pesan kami, apabila ada keberhasilan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya mensyariati, kami hanya bersama-sama doa. Yang sakti, yang hebat hanya Allah. Tidak ada yang sakti. Yang sakti hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagi ingin konsultasi pribadi, bisa ada di alamat ini, bisa datang. Kita buka praktek setiap hari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Alamatnya ada yang di bawah ini. Silakan bisa berkonsultasi. Di tempat kami ada dua metode. Bagi yang pribadi, itu konsekuensinya ada sodakohnya. Sodakoh tersebut akan disubsidi silangkan kepada anak yatim piatu, fakir miskin, dan orang duafa, dan untuk pembangunan masjid dan musola atau pondok pesantren. Bagi yang tidak mampu, ada kok pengobatannya setiap hari Kamis ba'da maghrib. Itu pun mendapatkan ramuan dan sembako gratis. Kok dapat gratis dari mana ramuan dan sembako tersebut? Dari infak sodakoh pasien-pasien pribadi. Jadi kalau yang pribadi buka praktek jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Bagi yang tidak mampu, setiap hari Kamis ba'da maghrib. Bagi ingin mempelajari pengobatan ala Nabi, gratis setiap hari Kamis ba'da maghrib pula. Jadi silakan yang ingin belajar, karena ilmu dari Allah itu tidak diperhitungkan, tidak dijual belikan. Maka silakan bisa ingin bergabung menjadi anggota santri Laskar Petir yang ada di Padepokan Silaturahmi, setiap hari Kamis ba'da maghrib, semua apapun untuk pelatihan tersebut tidak dipungut biaya sama sekali. Silakan, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan. Amin. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pasien-pasien pribadi yang menyumbangkan sedikit rezekinya. Mudah-mudahan rezeki mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang kita bawa menghadap Allah bukan harta, bukan pakaian yang bagus, bukan motor, bukan mobil, tetapi yang dibawa menghadap Allah amal dan ibadah kita. Baik. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian pemirsa apa yang telah kami sampaikan, dan semoga saja ini bermanfaat buat kita semua. Dan insyaallah kita akan berjumpa minggu depan di hari Senin bersama tim Surga Padepokan Silaturahmi Ustaz Silik Guntur Bumi, masih dalam acara Rukyah Zikir dan Tausiah. Dan mohon maaf.